الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده صلى الله عليه وسلم. أما بعد فنحمد الله الذي هدانا للإسلام. Maka kita memuji Allah yang telah menunjukkan kita kepada al-Islam dan memberikan taufik kepada kita untuk menempuh jalan as-sunnah. فَنَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمَنَا. Maka kita memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan bermanfaat apa yang telah diajarkannya kepada kita, وَأَنْ يُعَلِّمَنَا مَا يَنْفَعُنَا. Dan semoga Dia mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita, وَأَنْ يَزِدْنَا وَإِيَّاكُمْ عِلْمًا. Dan semoga Dia memberikan tambahan kepada kami dan kalian semua tambahan ilmu. وَأَلَّا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَاهُ حُجَّةً عَلَيْنَا. Dan semoga Dia tidak menjadikan apa yang telah kita ketahui sebagai hujjah yang membantah kita. فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْحَدِيثِ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Qur'an itu adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang membantahmu. Hujjatun laka idza 'alimtahu fa 'amilta bih. Al-Qur'an menjadi hujjah yang membelamu apabila engkau mengamalkannya. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. Dan di dalam hadis أسماء binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. إنكم تفتنون في قبوركم. Sesungguhnya kalian akan diuji di kubur-kubur kalian. كفتنة المسيح الدجال. Seperti fitnah al-Masih ad-Dajjal. فيقال لأحدكم. Maka dikatakan kepada salah seorang di antara kalian, "Man rabbuk?" Siapakah Rabbmu? "Wa ma taqulu fi hadha ar-rajul?" Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? "Ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min, seorang mukmin, yujib fa yaqulu hadha Muhammadur Rasulullah. Seorang mukmin akan menjawab, "Ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fayuqalu lahu, "Wa ma ilmuka bidzalik?" Lalu dikatakan kepadanya, "Apa ilmumu tentang hal itu?" Fayaqul, "Ja'ana bil bayyinati wal huda." Maka ia menjawab, "Ia datang kepada kami membawa keterangan-keterangan dan petunjuk." Wa fi riwayah, dan di dalam sebuah riwayat, "Qara'na al-Qur'ana." Kami membaca Al-Qur'an. فأعلم قرأنا القرآن فآمنا بما فيه وصدقناه واتبعناه. Maka kami mengimani apa yang ada di dalamnya, membenarkannya dan mengikutinya. فهذا من معاني أن القرآن حجة لك. Maka ini merupakan bagian dari makna Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan membelamu. ويأتي القرآن يوم القيامة يجادل عن صاحبه. Dan Al-Quran pada hari kiamat akan datang membela orang yang mengamalkannya. Kaifama syaa Allah azza wa jal. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah azza wa jal. Waqad dzakara ba'dhul a'immah. Sebagian imam telah menyebutkan. Anna ma'na hadhihi al-ahadith fi maji'il Qur'an. Bahwa makna hadis-hadis ini tentang datangnya Al-Quran وَمَجِئْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانِ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا. Dan tentang kedatangan surah Al-Baqarah dan Ali Imran, bahwa kedua surat ini akan membela orang-orang yang baca dan mengamalkannya. أي قراءته للقرآن وعمله, yaitu tindakannya membaca Al-Quran dan mengamalkannya. وقد قال صلى الله عليه وسلم, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, يقال لقارئ القرآن يوم القيامة, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat, اقرأ القرآن, bacalah Al-Quran, اقرأ القرآن وارتقي ورتل, bacalah Al-Quran kemudian naiklah dan bacalah, فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا, sesungguhnya kedudukanmu pada ayat terakhir yang engkau baca. وَالْأَحَادِيثِ فِي هَذَا كَثِيرَةٍ, dan hadis-hadis tentang hal ini banyak. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ عَلَيْكَ, dan Al-Quran itu menjadi hujjah yang membantahmu, إِذَا خَالَفْتَهُ فِي اِعْتِقَادِكَ, apabila engkau menyelisih Al-Quran di dalam akidahmu, أو عبادتك, atau ibadahmu, أو أخلاقك, atau akhlakmu, فتخالف القرآن والسنة, maka engkau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, وأنت تعلم, dalam keadaan kau mengetahuinya, فتتهرب عن متابعته, maka engkau lari dari mengikutinya, وتقدم آراء الرجال عليه, dan kau utamakan pendapat-pendapat para tokoh daripada Al-Quran. Nahmadullah an hadana li hadha at-tariq, maka kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan atau menunjuki kita kepada jalan ini, tariqal ilmi was-sunnah, yaitu jalan ilmu dan sunnah. Wa nas'aluhu an yaj'ala dhalik hujjatan lana la 'alaina, dan kita mohon kepada Allah semoga ia menjadikan hal itu sebagai hujjah yang membela kita, bukan hujjah yang membantah kita. Qad rawa at-Tirmidzi wa ghayru min hadits Abi Barzah al-Aslami, at-Tirmidzi telah meriwayatkan dari hadis Abu Burda al-Aslami radhiyallahu an Barzah Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu an qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat, حتى يسأل عن أربع, hingga ia ditanya tentang empat perkara, وذكر منها, dan beliau menyebutkan di antaranya, وعن علمه فيما عمل به, tentang ilmu yang dipelajarinya, bagaimana ia mengamalkannya. فيقال لصاحب العلم, maka dikatakan kepada orang yang memiliki ilmu, قد علمت فهل عملت, engkau telah memiliki ilmu, apakah engkau telah mengamalkan ilmu tersebut, فإن العلم وسيلة, karena sungguhnya ilmu itu adalah jalan atau perantara, لتصحيح العقيدة والعمل, untuk membenarkan akidah dan amalan, كما تقدم معكم أول مجلس أمس, sebagaimana telah dijelaskan pada majelis pertama kemarin. والعمل أيضا وسيلة, dan amalan juga merupakan jalan atau perantara, وسبب لنيل رضا الله عز وجل, dan sebab diperolehnya رضا الله عز وجل, ودخول جنته, dan masuk ke dalam surganya. والعمل الصالح سبب للنجاة من النار, dan amal saleh merupakan sebab selamat dari neraka. وإذا قرأتم القرآن, apabila kalian membaca Al-Quran, تجدون كم علق الله من الخير على الأعمال الصالحة, kalian dapati berapa banyak Allah menggantungkan kepada amal saleh, وكم أثنى الله على أهل الإيمان والعمل الصالح, dan berapa banyak Allah memuji orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Fala budda min al-jam' baina al-'ilmi wal-'amal, maka haruslah menggabungkan antara berilmu dan mengamalkan ilmu. Wa illa kana al-'ilmu hujjatan 'alaik, jika tidak maka ilmu tersebut akan menjadi hujjah yang membantahmu. Wa qad dzakara al-Hasan al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah telah menyebutkan, قال كان الرجل إذا طلب العلم أو الباب من أبواب العلم. Ia berkata, apabila seseorang telah mempelajari ilmu atau salah satu bab dari bab-bab tentang ilmu, ظهر أثر ذلك عليه. Maka terlihat pengaruh dari ilmu tersebut pada dirinya. أي على جوارحه. Yaitu pada anggota tubuhnya. صدقا في الحديث. Yaitu kejujuran di dalam berkata. وأداء للأمانة. Menunaikan amanah. ومحافظة على الصلوات. Menjaga solat-solat. وبرا بالوالدين. Berbakti kepada kedua orang tua. وإحسانا للجار. Berbuat baik kepada tetangga. ورفقا بالبهائم. Bersikap lemah lembut kepada binatang-binatang dan hewan-hewan. يظهر عليه أثر ما تعلم. Terlihat pada dirinya pengaruh dari apa yang dipelajarinya. لأنهم يتعلمون للعمل. Karena mereka mempelajari ilmu untuk mengamalkannya. فالذي يتعلم للعمل وللآخرة. Orang yang mempelajari ilmu untuk mengamalkannya dan untuk akhirat. تجده. Maka engkau dapati dia. Awalan. Pertama. يعمل بما يعلم. Mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Thanian. Yang kedua. أكثر إقبالا على الآخرة. Lebih besar sikap kembalinya dan menuju kepada akhirat. Thalisan. Yang ketiga. ينفعه الله بقليل العلم. Allah jadikan bermanfaat dengan ilmunya yang sedikit. رابعا. Yang keempat. تجده متواضعا لشيوخه وإخوانه وجيرانه. Engkau dapati ia bersikap tawadhu kepada para gurunya, kepada tetangganya dan kepada saudara-saudaranya. ومن طلب العلم للدنيا. Dan siapa yang menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia. للعلو والرئاسة على الناس. Untuk mendapatkan kekuasaan terhadap manusia. أو ليمدحوه. Atau agar manusia memujinya. ويثنوا عليه بذلك. Dan menyanjungnya dengan ilmu yang dimilikinya. أو ليتولى بالعلم مناصب الدنيا وأموالها. Atau dengan ilmu tersebut agar ia memegang jabatan tentang dunia dan harta dunia. فهذا تجده على عكس الأول تماما. Maka engkau dapati orang ini kebalikan dari yang pertama. فتجده أولا. Maka engkau dapati pertama. لا يعمل بما تعلم. Ia tidak mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. فعلمه علم لسان. Maka ilmunya hanya ilmu yang diucapkan oleh lisan. لا علم قلب. Bukan ilmu yang tertanam di dalam hati. لأن علم القلب يؤثر على البدن. Sebab ilmu yang tertanam dalam hati memberikan pengaruh kepada tubuh. أما علم اللسان. Adapun ilmu yang hanya terdapat pada lisan. ونعوذ بالله من حال أهله. Dan kita berlindung kepada Allah dari kondisi orang-orang yang memiliki demikian. فينتفعوا الناس بما يقول. Maka manusia mendapatkan manfaat dari apa yang diucapkannya. وهو يدخل بعلمه النار. Dan ia selamat atau menyelamatkan dari neraka. إذن تجده أولا غير عامل بعلمه. Jadi yang pertama engkau dapati ia tidak mengamalkan ilmunya. Thanian yalhathu wara'ad dunya walau bil haram. Yang kedua, ia berupaya mendapatkan dunia walaupun dengan cara yang haram. Wa akhtaru umurid dunya alaihi. Dan perkara dunia yang paling berbahaya bagi dirinya adalah huwa hirsuhu 'ala ar-ri'asati wash-sharaf wal-'ulu. Sikap antusias dan tamaknya untuk mendapatkan kedudukan. Faqad la yuridul mal. Boleh jadi ia tidak menginginkan harta. Bal huwa yabdhulul mal. Sebaliknya ia mengorbankan hartanya. Walakin yuridul 'uluwwa 'alan nas war ri'asah. Akan tetapi ia menginginkan kekuasaan dan kepemimpinan terhadap manusia. Wa idza kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam qad qala. Dan apabila nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, dan sesungguhnya fitnah yang akan menimpa umatku adalah fitnah harta. Fa innahu qad dzakara fi haditsin akhar. Maka sungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang lain, qarinal mali fil fitnah, pasangan harta di dalam fitnah. Bal huwa ashaddu fitnah min al mal, bahkan ia lebih besar fitnahnya daripada harta. Wa huwa al hirs ala al ulu wal syaraf, yaitu sikap antusias dan tamak untuk menguasai manusia dan mendapatkan kemuliaan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanam, tidaklah dua ekor serigala yang dikirimkan kepada sekelompok kambing, bi afsada laha, lebih besar pengerusakannya, min hirsir rajuli, daripada sikap tamak seseorang, ala syarafi wal mal lidinih, terhadap kemuliaan dan harta bagi agamanya. Ai inna hirsahu ala syaraf wa huwa al-ulu, yaitu sikap tamak atau antusiasnya untuk mendapatkan kedudukan menguasai manusia, wal-ri'asa 'alan nas, menguasai manusia dan memimpin manusia, wa hirsahu 'alal mal, dan sikap tamaknya untuk mendapatkan harta, ashaddu ifsadan lidinihi, lebih besar pengerusakannya terhadap agamanya, min ifsadidh dhi'bain li zaribatil ghanam, dari pengerusakan yang dilakukan oleh dua serigala terhadap segerombolan kambing tadi. Wanzur tamthilan nabi sallallahu alaihi wasallam bidh-dhi'bain, perhatikanlah perumpamaan disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan dua ekor serigala. Wa dhi'ban ja'ian, dan kedua serigala ini dalam keadaan lapar, mahbusan, dalam keadaan tertahan, ursila fi zaribati ghanam, ia dikirimkan kepada segerombolan kambing, la yumkinuha al-firar, yang tidak mungkin bagi kambing-kambing itu untuk lari, kaifa sayakunu ifsadu dhi'bain fiha, bagaimana pengerusakan yang dilakukan oleh kedua serigala tersebut terhadap kambing-kambing itu, la yubqiyani minha, la yubqiyani minha illa masya Allah, maka keduanya tidak akan menyisakan sedikit pun dari kambing-kambing itu. Hirs ifsadu dhi'bayil mal wal'ulu, maka pengerusakan yang disebabkan oleh sikap antusias terhadap harta dan menguasai manusia, lidinil insan, pengerusakan hal tersebut terhadap agama manusia, ashaddu min ifsadidh dhi'bainil ja'i'ain, lebih besar daripada pengerusakan yang dilakukan oleh dua ekor serigala terhadap kambing-kambing tersebut. Wal yarji' thullabul ilmi ila kitab, maka hendaklah para penuntut ilmu merujuk kepada kitab Al-Hafidh Ibn Rajab. Al-Hafidh Ibn Rajab, syarh hadis ma dhi'bani ja'i'an, syarah atau penjelasan tentang hadis ma dhi'bani ja'i'an. Faqad dhakara fihi jumlah min al-athar wal adillah, sesungguhnya beliau telah menyebutkan di dalam kitab tersebut sejumlah hadis dan athar, wa mimma dhakarahu hunak, dan di antara yang beliau sebutkan di sini, anna fitnata al-hirs 'ala al-sharaf wal-'ulu wal-ri'asa, bahwa fitnah untuk mendapatkan kemuliaan, kepemimpinan dan menguasai manusia, ashadd min fitnatil mal, lebih besar dan lebih berbahaya dari fitnah harta. Bal huwa qad yabdhulu min ajliha al-mal kathir, bahkan seseorang itu terkadang mengorbankan hartanya untuk mendapatkan hal itu. Qad yazhadu fi 'ainil mal, boleh jadi ia menjauh dari harta tersebut. ولكن قلبه معمور بحب الرئاسة والعلو على الناس. Akan tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan untuk menguasai dan memimpin manusia. والسلطة عليهم باسم العلم. Dan menguasai mereka dengan nama atau kedok ilmu. والتحكم فيما يصنعون. Dan menetapkan hukum terhadap apa yang mereka dengar. هذا أشد فتنة. Ini merupakan fitnah yang paling besar. وقد قال الله عز وجل. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman. تلك الدار الآخرة. Negeri akhirat itu. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. Kami jadikan bagi orang yang tidak menginginkan ولا sikap menguasai di atas muka bumi. ولا فساد. Dan tidak pula kerusakan. والعاقبة للمتقين. Dan kesudahan yang baik itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah menyebutkan أن هذه الآية bahwa ayat ini قسمت الناس إلى أربعة أقسام. Telah membagi manusia menjadi empat kelompok. القسم الأول. Kelompok yang pertama. وهم أفضل الأقسام وخيرها. Dan mereka adalah kelompok yang paling utama dan paling baik. الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Mereka adalah kelompok yang tidak menginginkan kekuasaan di atas muka bumi dan kerusakan. فلا فساد في أعمالهم ونيات. فلا فساد في أعمالهم. Maka tidak ada kerusakan di dalam amalan yang mereka lakukan. ولا يريدون العلو بالعلم على الناس. Dan tidak pula mereka ingin menguasai manusia dengan ilmu yang mereka miliki. القسم الثاني. Kelompok yang kedua. الذين يريدون الفساد ولا يريدون العلو. Mereka yang menginginkan kerusakan dan tidak menginginkan kekuasaan terhadap manusia. Yahummuhu an yaqdi syahawatih. Yang penting bagi mereka bisa memuaskan syahwatnya. Wa la yahummuhu an yatara'as 'ala ithnain fadlan 'an ghairihim. Dan tidak penting baginya bisa menguasai dua orang apalagi selain itu. Bal yumkin yakunu dhalilan haqiran. Dan boleh jadi ia menjadi orang yang hina. Ma'muran. Orang yang diperintah. Walakinahu yaqdi syahawatih. Akan tetapi ia memuaskan syahwatnya. Wal fasid min a'malih. Dan yang rusak dari amalannya. Fahadha hammuhu wa qasduh. Maka baginya apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Al-qismu thalith. Kelompok yang ketiga. Alladhi la yuridul fasad. Orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan. Wa yuharibuh. Dan memeranginya. Wa yanha anhu. Dan melarangnya. Walakinahu yuridul ulum. Akan tetapi ia menginginkan kekuasaan. Yuridul uluwa 'alan nas. Menginginkan kekuasaan terhadap manusia. Bi ayyi syai'in yasilu ilayh. Dengan apapun yang ia bisa capai. Bil targhib aw at-tarhib. Dengan memberikan sugesti atau ancaman. Bil ilm aw bil mal. Dengan ilmu atau harta. Al-muhim an yakuna ri'asiyan 'ala an-nas. Yang penting ia dapat menguasai manusia. Wa ya'lu 'ala an-nas wa 'ala at-tullab. Dan melampaui batas terhadap manusia dan terhadap para penuntut ilmu. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan. Wa hadha min ashaddi ma yukhsha 'ala tullabil 'ilmi wal fuqaha'i wa nahwihim. Dan ini adalah perkara yang paling dikhawatirkan menimpa para ahli fikih dan para penuntut ilmu serta selain mereka. Wal qismur rabi' wadhih. Kelompok yang keempat jelas. Wa humul ladzina yuriduna al-'uluwa wal fasad. Mereka adalah kelompok yang menginginkan kekuasaan terhadap manusia dan kerusakan. Wa haula'i syarrul aqsam. Dan mereka ini adalah kelompok yang paling jahat, paling jelek. Idzan tajiduhu raghiban fid dunya. Al-amr ats-tsani tajiduhu raghiban fid dunya. Perkara yang kedua, ia menginginkan dunia. Wa a'dham ma yarghabu fihi al-'ulu war-ri'asah. Dan yang paling besar diinginkannya adalah menguasai manusia dan memimpin mereka. Thalithan tajiduhu mutakabbira. Yang ketiga, engkau dapati ia bersikap sombong. Yatakabbaru 'alan nas. Ia bersikap sombong terhadap manusia. La yaqbalu nushan. Ia tidak menerima nasihat. Wa la tanbihan 'ala khata'ih. Dan tidak pula peringatan terhadap kesalahannya. Bal man nabbahahu 'ala khata'ihi 'adahu wa harabah. Dan siapa saja yang mengingatkan kesalahannya, maka ia akan memusuhi dan memeranginya. Mutakabbiran 'ala asatidatihi. Bersikap sombong terhadap para ustadznya. Wa 'ala thullabihi. Terhadap para muridnya. Wa 'ala jiranihi. Terhadap para tetangganya. Wa a'zamu khaslataini fil kibr. Dan bal huma al kibru akba a'zamu khaslataini. Dan sifat, dua sifat yang paling besar. Ma qala fihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ma rawahu Muslim min hadits Ibnu Mas'ud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sikap sombong itu adalah sikap menolak kebenaran dan menghina manusia. Batarul haqq ay radduh. Batarul haqq yaitu menolak kebenaran. Li ayyi sababin yaruddul haqq. Dengan sebab apapun ia menolak kebenaran. Wa yu'anid. Dan ia menentang. Wa la yakhda' lin nasihah. Dan ia tidak tunduk kepada nasihat. Wa ghamtun nas ay ihtiqaruhum. Ghamtun nas adalah menghina manusia. Wa hadha yakunu aydhan min asbab raddil haqq. Dan ini juga termasuk sebab penolakan terhadap kebenaran. Fa yahtaqir man yunabbihuhu. Maka ia menghina orang yang mengingatkannya. Hadha min at-tullab as-sighar. Ini termasuk para penuntut ilmu yang kecil. Hadha 'ammi. Ini orang awam. Hadha min fusaq al-muslimin. Ini termasuk dari kalangan kaum fasik dari kaum muslimin. Hadha mujarrad tajir mushtaghal bid-dunya. Ini hanya orang yang sekedar berbisnis dalam masalah dunia. Kaifa yunabbihuni ana wa ana al-ustadz wasyekh. Bagaimana mungkin ia mengingatkan saya padahal saya adalah seorang ustaz atau syekh? Hadha al-'ammi al-fasiq. Ini adalah seorang awam yang fasik. Sayakunu a'raf bil haqq minni? Apakah mungkin ia akan menjadi orang yang lebih tahu daripada saya tentang kebenaran? Wa hal arji' ila qawlihi? Apakah saya kembali kepada ucapannya? Lan yahtarimani an-nas ba'da dhalik. Maka manusia tidak akan menghormatiku setelah itu. Arji' ila qawl tilmidi? Aku kembali kepada ucapan muridku. An-nas ya'taqidun anni jahil. Maka orang-orang akan meyakini bahwa aku adalah seorang yang bodoh. Tilmidi hadza sayataqid annahu a'lam minni. Dan muridku ini akan meyakini bahwa ia lebih tahu, lebih berilmu dariku. Ila ma la nihaya min al-amrad. Hingga penyakit-penyakit yang tidak ada batasnya. Amrad, amrad. Penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit tadi marrah. Penyakit-penyakit. Ayuh. Nas'alullah al-afiyata was-salamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Faradda al-haq li'annahu ihtaqara alladhi ja'a bih. Maka ia menolak kebenaran karena orang yang membawa kebenaran tersebut. Kama ihtaqara ba'du kuffari Quraisy. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu lam yajid Allah illa yatiman yab'athuhu ilaina. Ia mengatakan, apakah ia tidak mendapatkan kecuali seorang anak yatim yang ia utus kepada kami? Faqiran qalilal mal. Orang yang fakir yang tidak memiliki harta. Waqtarahu 'ala Allah. Iqtarahu an yunzila Allah. Maka mereka mengusulkan kepada Allah. Faqalu. Maka mereka mengatakan, laula nunzila hadha al-Qur'anu 'ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seseorang dari dua negeri yang besar? Yaqsiduna bil qaryatayn Makkah aw at-Ta'if. Yang ia maksud dengan dua negeri tersebut, Makkah atau Ta'if. Surah Az-Zukhruf, ha? Masya Allah. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Mereka mengatakan, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki dari dua negeri yang besar? فَكَفَرُوا بِرِسَالَةِ اللَّهِ. Maka mereka mengingkari risalah Allah. وَكَذَّبُوا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي يَعْلَمُونَ صِدْقَهُ. Dan mereka mendustakan Rasulullah yang telah mereka ketahui kejujurannya. لأنه يتيم وليس من عظماء ورؤساء مكة أو الطائف. Karena ia adalah seorang anak yatim, bukan seorang pembesar dari pembesar yang ada di Mekah atau Taif. فرد الله عليهم بقوله. Maka Allah Taala membantah perkataan mereka dengan firman-Nya. أهم يقسمون رحمة ربك. Apakah mereka yang membagikan rahmat Rabb-Nya? وقد قال تعالى في سورة الأنعام. Dan Allah Taala telah berfirman dalam surah Al-An'am. الله أعلم حيث يجعل رسالته. Allah Maha mengetahui di mana ia menempatkan tugas kerasulannya. وهكذا اليهود. Demikian pula orang-orang Yahudi. كفروا برسول الله. Mereka kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وكذبوه. Dan mendustakannya. وحاربوه. Memeranginya. وتعاونوا مع المشركين ضده. Dan tolong menolong dengan orang-orang musyrik untuk melawan beliau. وهم يعلمون أنه صادق. Padahal mereka mengetahui bahwa beliau adalah seorang yang jujur. كما قال تعالى عنهم. Sebagaimana firman Allah Taala tentang mereka. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. ولكن كذبوه وردوا الحق الذي جاء به. Akan tetapi mereka mendustakannya dan menolak kebenaran yang ia bawa. أولا حسدا من عند أنفسهم. Yang pertama karena sifat dengki yang ada pada diri mereka. كما قال الله تبارك كما أخبر الله عز وجل عنهم بذلك. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang mereka mengenai hal itu. في قوله تعالى. Di dalam firman Allah Taala. ود كثير من أهل الكتاب. Banyak dari kalangan ahlul kitab yang menginginkan. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. Seandainya mereka bisa mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah keimanan kalian. Hasadan min indi anfusihim. Karena sifat dengki dari diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah jelas kebenaran itu bagi mereka. والسبب الثاني. Sebab yang kedua. لتكذيبهم. Berkaitan dengan pendustaan yang mereka lakukan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa min ghairi qabilatihim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari selain kabilah mereka. Faqad kanu qabla bi'thatihi. Dan mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddadun al-Arab. Mengancam orang-orang Arab. Wa yaqulun. Dan mereka mengatakan sayakhruju nabiyyun qad jaa 'ahduhu. Akan keluar atau muncul seorang nabi yang telah datang waktunya. وَسَنُقَاتِلُكُمْ مَعَهُ وَنَهْزِمُكُمْ. Dan kami akan memerangi kalian bersamanya dan mengalahkan kalian. فَلَمَّا بُعِثَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمْ. Tatkala beliau diutus dari selain tempat, dari selain kabilah mereka. إِذْ كَانُوا يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلُ وَمِنَ الْيَهُودِ. Dan sebelumnya mereka berangan-angan agar ia diutus dari Bani Israel. فَلَمَّا بُعِثَ مِنَ الْعَرَبِ. Ketika beliau diutus dari kalangan orang-orang Arab. حَارَبُوهُ وَكَفَرُوا بِهِ. Mereka memeranginya dan kafir kepadanya. حَتَّى كَانَ يَأْتِيهِمْ بَعْضُ الْعَرَبِ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ. Hingga datang kepada mereka sebagian dari Al-Aus dan Al-Khazraj. فَيَقُولُونَ لَهُمْ. Maka mereka berkata kepadanya. أَمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. Tidakkah dahulu kalian mengatakan demikian demikian? Yaqulun na'am lakin laysa huwa. Mereka menjawab ya, akan tetapi bukan dia. Wa hum kadhibun. Mereka adalah orang-orang yang pendusta. Wa hadhihi haqiqa yubtala biha ba'dun nas. Ini adalah suatu hakikat yang sebagian manusia terjatuh di dalamnya. Idza ja'ahu al-haq min ghairi qabilatihi wa jama'atihi la yaqbaluh. Apabila kebenaran itu datang dari selain kabilahnya atau jamaahnya, maka ia tidak menerima kebenaran tersebut. Hadhihi min akhlaqil yahud. Ini termasuk akhlaknya orang-orang Yahudi. Wa Huyay ibn Akhtab. Wa Huyay dan Huyay ibn Akhtab. Al-Yahudi. Al-Yahudi. Wa amma ibnatuhu Safiyyah fa ummuna ummul mu'minin zawju Rasulillah. Adapun putrinya yaitu Safiyyah, maka beliau adalah ibunda kita ummul mu'minin radhiyallahu anha. Huyay ibn Akhtab wa akhuhu. Huyay ibn Akhtab dan saudaranya. Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Wa kana Huyay ibn Akhtab 'indahu 'ilm. Dan Huyay ibn Akhtab memiliki ilmu. Lakin lil asaf ubtuliya bil hasad wal kibr. Akan tetapi ia terjatuh di dalam sifat dengki dan sombong. Fa nadhara fihi fa 'arafa annahu ar-rasul alladhi dhukira fit Tawrah. Maka ia memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Fa akhbara bihi wa bashara bih Musa wa Isa wa min alaihimus salam. Dan yang dikabarkan oleh Musa dan Isa alaihimus salam. Fa qala lahu akhuhu ba'da an raja'a ila al-bustan fi ardhil yahud. Maka saudaranya berkata kepadanya setelah ia kembali dari kebun atau taman orang-orang Yahudi. Ahuwa huwa. Apakah dia Rasul yang disebutkan? Qala na'am. Maka ia menjawab iya. Qala ala madha azamta ya akhi. Kemudian ia berkata, apa tekadmu wahai saudaraku? Qala ala idaihi wa harbihi ma hayit. Yaitu tekadku untuk memusuhinya dan memeranginya. Wala'iyadu billah. Nas'alullah as-salamata wal'afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari hal itu. Waqad dhakar Allahu hala al-yahud hadih. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan kondisi orang-orang Yahudi ini. Faqal fi surat al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah al-Baqarah. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah. Musaddiqun lima ma'ahum. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Dan sebelumnya mereka menyampaikan kabar gembira terhadap orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kafir kepadanya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ila akhiril ayat min suratil Baqarah. Hingga akhir ayat dari surah Al-Baqarah. Fi dhikri qissatihim wa ahwalihim. Tentang disebutkannya kisah mereka dan kondisi mereka. Falkibru. Maka sifat sombong itu. Wa ihtiqarun nas. Dan menghina manusia. Mimma yubtala bihi al-munharifun fi talabil ilm. Termasuk perkara yang banyak terjatuh dan termasuk perkara yang para penuntut ilmu banyak terjatuh ke dalamnya. Wa thalithan tajiduhu. Dan yang ketiga. Rabi'an. Wa rabi'an tajiduhu. Dan yang keempat engkau dapati dia. La yantafi' bi kathiril ilm. Tidak mendapatkan manfaat dari banyak ilmu. Fayasma'ul ayat wa yusmi'uha ghairah. Maka ia mendengar ayat-ayat dan memperdengarkannya kepada orang lain. Wa yaqra'u al-ahadits al-kathira wa yuqri'uha ghairah. Dan ia membaca banyak hadis dan memperdengarkannya kepada orang lain. Wa yaqra'u athar as-salaf wa akhbarahum wa ahwalahum. Dan ia membaca berita-berita tentang para salaf dan kondisi-kondisi mereka. Wa yaqra'uha wa yulqiha 'ala ghairihi. Ia membacanya dan menyampaikannya kepada selainnya. Hatta idza sami'tahu. Hingga apabila engkau mendengarnya. Qulta ma ahfadhahu. Maka engkau mengatakan alangkah hebatnya hafalan orang ini. Ma aktsara ilmahu. Alangkah banyaknya ilmunya. Wal haqiqah, dan sebenarnya annahu ma aktsara ma'lumatihi, bahwa alangkah banyaknya apa yang diketahuinya. Ammal ilmu al-haqiqi falam yadkhul ila al-qalb. Adapun ilmu yang sebenarnya, maka ia belum masuk ke dalam hatinya. Al-awwal 'aksuhu, dan yang pertama kebalikannya. Yantafi' bil qalil al-yasir, ia mendapatkan manfaat dari ilmu yang sedikit. Sa'adribu lakum amthilah, saya akan memberikan beberapa contoh. Al-mithal al-awwal, contoh yang pertama. At-talibul awwal atau syekhul awwal, penuntut ilmu atau murid yang pertama atau syekh yang pertama. Yahfaz ayatain fi as-sidq, menghafal dua ayat tentang kejujuran. Wa hadithan aw hadithain, atau satu hadis atau dua hadis. Fayalzamu as-sidq fi kulli aqwalihi wa a'malihi, maka ia mengamalkan kejujuran ini di dalam ucapan dan amalannya. Li'annahu talabal ilma lil'amal, karena ia menuntut ilmu untuk mengamalkannya. Fayakfihi walau aya wahida au hadithin au athar, maka cukup baginya walaupun satu ayat, satu hadith atau satu athar. Fayasma'al aya yantafi' biha, maka ia mendengar ayat kemudian ia mendapatkan manfaat darinya. تحفظ يا سعيد حديث اللي صححه الشيخ مقبل في الصحيح المسند عن خالي الفرزدق اسمه صعصعة بن منبر في الصحيح المسند. الله المستعان. خال الفرزدق اسمه صعصعة بن من. شوف تأكد ما تحفظه. أحفظ الله لكن نسيت اسمه رضي الله عنه. الشاهد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Yang menjadi bagian yang berkaitan dengan pembahasan adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasami'ahu yaqra surah az-zalzalah, datang dan ia mendengarnya membaca surah az-zalzalah. Falamma qara'a faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, maka ketika ia membaca, siapa yang beramal, siapa yang melakukan amalan sebesar zarrah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, siapa yang mengamalkan amalan kebaikan sebesar zarrah maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan siapa yang beramal sebesar zarrah dari kejelekan maka ia akan mendapatkan balasannya. Fa dhahaba wa huwa yaqul, maka ia pergi dalam keadaan ia mengatakan, hasbi hasbi hadhihi takfini, cukup cukup bagimu, bagiku ini sudah cukup bagiku. Li'anna hadhihi al-aya jami'a likulli khair, sebab ayat ini adalah ayat yang lengkap mencakup segala kebaikan. Wa tahdhir min kulli syarr, dan peringatan dari semua kejelekan. Walau kan mithqal dzarrah, walaupun sebesar molekul terkecil. Fa huwa yaqul, maka ia mengatakan, kul ma 'alimtu min al-khair sa'amal, semua kebaikan yang aku ketahui maka aku akan mengamalkannya. Wa kullu ma 'alimtu annahu syarr sa'atruk, dan semua kejelekan yang aku ketahui maka aku akan tinggalkan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayatain min surah az-zalzalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang dua ayat dalam surah az-zalzalah. Wa qad su'ila 'an, dan beliau telah ditanya tentang al-khuyul wal al-humur. قيل له فالحمر يا رسول الله قال لا أجد فيها أو في الخيول لا أجد فيها إلا الآية الفاذة الجامعة. Beliau ditanya tentang kuda. فسماها الآية الفاذة الجامعة. Maka beliau menyebutkan bahwa ia adalah ayat yang sempurna, yang lengkap. الآخر الذي لم يطلب العلم للعمل. Yang lainnya, yang tidak menuntut ilmu untuk mengamalkannya. Yadhkuru 20 30 ayat fi as-sidq, ia menyebutkan 20 atau 30 ayat tentang kejujuran. Wa asharat al-ahadith, dan berpuluh-puluh hadis. Wal athar, dan athar. Wa akhbar al-ulama, dan berita-berita dari para ulama. Ma an tajlis ma'ahu majlisan, ketika engkau bermajlis dengannya, illa wa huwa yakdzib 'alaik, Tidaklah engkau bermajlis dengannya melainkan ia berdusta. Fayakdzib fi ma yudhhir laka min al-mawaddah. Maka ia berdusta di dalam perkara yang ia memperlihatkan kecintaan. Wa yakdzib fi ma yukhbiruka bihi min khabar. Dan ia berdusta di dalam berita yang disampaikannya kepadamu. Fatufariqahu. Maka engkau berpisah dengannya. Fayakdzib fi ma yanqulu ank. Maka ia berdusta tentang perkara yang dinukilkannya darimu. Hadza talaba ma'lumat. Ini adalah orang yang mencari apa-apa yang diketahui. Lam yatlub ilman. Tidak mencari ilmu. Wa hakadha qul fi ada'il amanah. Demikian pula di dalam menunaikan amanah. Farq man yantafi' wa yasma' aya wahidah. Berbeda dengan orang yang mengambil manfaat dan mendengar satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La takhunullaha wal rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum. Dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kalian mengetahui. Fayahfadhul amanah. Maka ia menghafal amanah. Sawa'an. Menjaga amanah. Sawa'an kanat al-amanah wadi'a indah. Sama saja apakah amanah itu berupa barang titipan. Aw kanat al-amanah kalaman utumina alaih. Atau pembicaraan yang diamanahkan kepadamu. Aw kanat al-amanah majlisan lam yu'dhallahu bitazyili fi. Atau majlis yang tidak diizinkan bagimu untuk menyebarkannya. Wal akhar. Dan yang lainnya. Yahfaz asharat al-adillah min al-Quran wa sunnah. Menghafal berpuluh-puluh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Lakinnaka tajiduhu khainan lil amanah. Akan tetapi engkau dapati orang tersebut mengkhianati amanah. Akilan laha idha kanat wadi'ah. Maka ia khianat apabila ia berupa barang titipan. Mufsyian laha idha kanat sirran. Ia menyebarkan apabila menyebarkan berita apabila ia rahasia. Wa khassatan idha ikhtalafta ma'ah. Khususnya apabila engkau berselisih dengannya. Fa akhraja ma kana mushtarikan ma'aka fihi qablu. Maka ia mengeluarkan apa yang sama-sama diketahui bersamamu. Intiqaman la nusha. Dalam rangka tindakan pembalasan, bukan dalam rangka memberikan nasihat. Al-mithalu tsalits. Contoh yang ketiga. Sami'a al-awwal ayah. Yang pertama mendengar ayat. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Wa qulu lin-nasi husna. Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Fa hassana akhlaqahu ma'an-nas. Maka ia memperbagus akhlaknya kepada manusia. Min ilqa'is salam. Berupa memberikan salam. Wa badlil ma'ruf. Dan melakukan perkara yang baik. Wa kaffil adza. Mencegah diri dari melakukan hal yang mengganggu dan menyakiti. Wa talaqatil wajh. Wajah yang ceria. Wa i'anatil muhtaj. Membantu orang yang membutuhkan. Wa ghairi dzalika min al khisalil 'azimah. Dan kebaikan dan sifat-sifat yang baik yang lainnya. Wa sahibul ma'lumat al kathira. Dan orang yang memiliki pengetahuan-pengetahuan yang banyak. Alladzi lam yatlubil ilm lil 'amal. Yang tidak menuntut ilmu untuk mengamalkannya. Yahfazul ayat fil akhlaq. Ia menghafal ayat-ayat tentang akhlak. Wa yulqi laka muhadara fi 3 sa'at. Dan ia menyampaikan ceramah kepadamu 3 jam. Wa yahfazul ahadits fil akhlaq. Dan ia menghafal hadis-hadis tentang akhlak. Wa anna aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Dan bahwa orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Wa anna athqala al-a'mal fil mizan husnul khuluq. Dan bahwa timbangan yang paling berat di atas timbangan adalah akhlak yang baik. Wa anna sahib husnul khuluq yablughu daraja la yablughuha as-sa'imul qa'im. Dan bahwa pemilik akhlak yang baik mencapai derajat yang tidak akan dicapai oleh orang yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail. Wa anna imra'atan baghi ghafarallahu laha bisaqyi kalb. Dan bahwa wanita pezina diampuni oleh Allah dosanya karena ia memberi minum kepada seekor anjing. Wa anna imra'atan dakhalat an-nar fi hirra habasatha. Dan bahwa seorang wanita masuk neraka karena ia tidak memberikan makan kepada seekor kucing yang ditahannya, disuruhnya. Masyaallah. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kul min khashash al-ard. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya makan dari serangga yang ada di tanah. Bal habasatha hatta matat. Melainkan ia mengurung kucing tersebut hingga ia mati. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an imra'ah. Pernah ditanya tentang seorang wanita. Tasumun nahar. Yang berpuasa di siang hari. Taqumul lail. Melakukan qiyamul lail. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisanha. Akan tetapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala hiya finnar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia di neraka. Wa yasma'u nahwa hadhihi al-ahadith. Dan ia mendengar hadis-hadis semisal ini. Wa rubbama yahfadhuha bi asanidiha wa man kharrajaha. Dan bisa jadi ia menghafalnya dengan sanad-sanadnya dan para ulama yang meriwayatkannya. Wa man sahhaha wa man syarahaha. Dan orang-orang atau para ulama yang mensahihkannya dan mensyarahnya. Lakinnahu lam yaslam min adhah la hayawan wa la insan. Akan tetapi ia tidak selamat dari menyakiti manusia dan tidak pula hewan. La jar wala ghair jar. Tidak tetangga dan tidak pula selainnya. Lam yaslamil muslimuna min fitnatihi wa syarrih. Kaum muslimin tidak selamat dari fitnah dan kejelekannya. Yattahimul abriya'a bima laysa fihim. Ia menuduh orang-orang yang tidak berdosa dengan hal-hal yang tidak ada pada diri mereka. Sayyi'al khuluq ma'al insan wal hayawan. Ia jelek akhlaknya kepada manusia dan hewan. Aina intifa'uhu bi katsiri 'ilm. Lalu manakah keadaannya mendapatkan manfaat dari ilmunya? Fallahumma la taj'al ma 'allamtana hujjatan 'alaina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hadhihi muqaddimah. La taj'al ma 'allamtana hujjatan 'alaina. Jangan Engkau jadikan apa yang kami ketahui sebagai hujjah yang membantah kami. هذه مقدمة أرجو أن تكون نافعة. Ini adalah mukaddimah yang saya berharap semoga ia bermanfaat. ونأتي إلى درسنا إن شاء الله. Dan kita akan lanjutkan pelajaran kita. انتهى. الأستاذ يقول انتهى. خلاص يريد يرتاح. هل أنتم تقولون انتهى؟ ها؟ أم نستمر؟ إيه. كيف انت؟ خلاص اشرب قهوة اشرب شيء اوكي لا لا لابد نعتني بك عن اذنكم قليلا بس ازيد تبغى سكر من هذا ترجم هذا نسأل فترة استراحة الأستاذ محمد أوه ما في استراحة أنت لابد تترجم السؤال سؤال ada pertanyaan ذكرت أربع فروق saya telah menyebutkan empat perbedaan من طلب بين من طلب العلم للعمل antara orang yang menuntut ilmu untuk mengamalkannya وبين من طلب العلم لغير العمل dengan orang yang menuntut ilmu bukan untuk mengamalkannya. Man yadhkur hadhihi al-arba'ah? Siapakah yang bisa menyebutkan empat perbedaan ini? Wala mani' an yashtarika ithnan fil jawab, discount, so ana discount. Takhfid. Dan tidak ada masalah jika ada dua orang yang bekerja sama di dalam menjawab pertanyaan ini. Ma'adha yusamma takhfid fil Indonesia? Diskon. Diskon. Ya, diskon kata Syekh. Yalla, okey. Naam, tafadhal. Ah? لا بأس. سمعت أنا ما سمعت. لا مانع من الجواب بالعربي أو بالأندونيسي. Ya, tidak apa-apa menjawab pertanyaan dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Al-Qismul Awal Alladzina la yuriduna, tidak menginginkan apa? Harta. Al-Mal والرئاسة. يعني حريصين على الدنيا. لا هو ذهب إلى الآية. أنا ما أريد الآية. Ya, ini berkaitan dengan ayat. تريد الآية؟ Pertanyaan Syekh itu tentang perbedaan antara orang yang menuntut ilmu untuk mengamalkannya dengan orang yang menuntut ilmu bukan untuk mengamalkannya. الظاهر أني شرحتها وطولت. ظاهرnya bahwa saya telah menjelaskannya secara panjang lebar. لعلي أعيدها. Dan saya akan mengulangnya kembali. وإن شاء الله أني ما نسيتها أنا. Dan insya Allah saya tidak lupa. لأن هذا الكلام يعني رتبته لكم الآن. Sebab apa yang saya sampaikan saya susun saat ini. وكنت في الطريق أقول. Dan ketika saya di jalan saya mengatakan. ماذا أقول لإخواني في المسجد. Apa yang akan saya sampaikan nanti di masjid. فساق الله هذا الخير. Maka Allah anugerahkan kepadaku kebaikan ini. نفعنا الله إياكم به. Semoga Allah Taala memberikan manfaat kepada kalian dengannya. الذي طلب العلم للعمل. Orang yang menuntut ilmu untuk mengamalkannya. تجده عاملا بالعلم. Yang pertama ia mengamalkan ilmunya. مقبلا على الآخرة. Ia menuju akhirat. زاهدا في الدنيا وخاصة الرئاسة والعلو. Dan ia bersikap zuhud menjauh dari dunia khususnya berkaitan dengan menguasai manusia. متواضعا للخلق والحق. Bersikap tawadhu kepada kepada para makhluk. Muntafi'an biqalilil ilmi idza sami'ah. Ia mendapatkan manfaat dari sedikit ilmu yang ia dengar. Al-akhir. Dan kelompok yang lain. La ya'mal bima 'alim. Ia tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Muqbilan 'ala ad-dunya ghafilan 'anil akhirah. Ia menuju dunia yaitu bersikap tamak terhadap dunia dan menjauh dari akhirat. وخاصةً طلب العلو والرئاسة. Khususnya berkaitan dengan mencari harta dan kepemimpinan. متكبراً عن الحق وعلى الخلق. Bersikap sombong terhadap kebenaran dan manusia, makhluk. كثير العلم أو المعلومات بالأصح. Ia banyak ilmu dan yang lebih tepat hal-hal yang diketahuinya. ولا ينتفع به. Namun ia tidak mendapatkan manfaat darinya. Hadhihi arba'ah fi hadha wa 'aksuha fi hadha. Ini empat. Wa kanat al-kalima kulluha haul hadhihi al-arba'ah. Dan ceramah tadi berkaitan dengan keempat perkara ini. Faqad ishtaraktu ana wal akh fil jawab. Aku bersama saudara ini telah ikut serta di dalam jawaban ini. Wa ana mutabarri' bi nasibi min al-ja'izah lahum. Dan saya memberikan hadiah kepadanya. فيأخذها وحده. Maka ia sendiri yang mengambil hadiah itu. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Kam baqi 'ala al-adhan? Adhan. Al-an adhan. Nasma' al-adhan thumma bayna al-adhan wal iqama insyaallah 10 daqa'iq 20 daqiqah fi nafsi syai' min ad-durus akhbirukum bihi insyaallah. تفضل أذن. الحمد لله. الحمد لله. ذكرنا بالأمس. Kami telah menyebutkan kemarin. بعض ما يتعلق بأخبار الأئمة الأربعة. sebagian yang berkaitan dengan berita-berita tentang para imam yang empat. وتفاوتهم في العلم بحديث رسول الله. Dan perbedaan mereka di dalam menguasai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورأينا من كلماتهم أجمعين. Dan kita telah melihat dari kalimat mereka semuanya أمورا واضحة. Perkara-perkara yang jelas. خالفها بعض المتعصبين من أتباعهم. Yang telah diselisihi oleh sebagian orang-orang yang fanatik dari para pengikut mereka. أو المنتسبين إلى مذاهبهم. Atau orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada mazhab mereka. أولا. Yang pertama. أن اعتصامهم جميعا بالكتاب والسنة. Bahwa tindakan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. وما كان عليه الصحابة. Dan apa yang para sahabat berada di atasnya. فكل ما جاء من ذلك فعلى العينين والرأس. Maka semua yang datang dari hal itu kita terima. يقدمونه على قول كل أحد. Mereka mendahulukan hal itu dari perkataan siapapun. وقد ذكر الشافعي الصحابة والتابعين. الشافعي telah menyebutkan para sahabat dan para tabi'in. وقال dan beliau mengatakan فهمهم لنا خير من فهمنا لأنفسنا. Pemahaman mereka untuk kita lebih baik dari pemahaman kita untuk diri kita. واجتهادهم لنا خير من اجتهادنا لأنفسنا. Dan ijtihad mereka lebih baik bagi kita daripada ijtihad kita untuk diri kita sendiri. Thaniyan atau al-amr ath-thani. Perkara yang kedua. Ittafaqat kalimatuhum 'ala an-nahyi 'an taqlidihim. Mereka telah sepakat tentang larangan taklid kepada mereka. Wat-ta'assub li-aqwalihim. Dan larangan sikap fanatik kepada pendapat mereka. Wa aqwaluhum fi dhalika sahihatun mashhura. Dan perkataan-perkataan mereka di dalam hal itu adalah perkataan-perkataan yang benar dan masyhur, terkenal. Walakin al-mutaakhirina. Akan tetapi mereka yang datang kemudian min al-muntasibina li madhahibihim. Dari orang-orang yang menyandarkan diri kepada madhab mereka. Khalafu awamirahum wa wasayahum. Menyelisihi perintah-perintah para imam tersebut dan wasiat-wasiat mereka. Faja'alu 'umdada dinihim wa aslahu at-taqlid. Maka mereka jadikan sandaran di dalam agama mereka adalah taklid. Wa taqdim aqwal al-madhhab 'ala al-hadits. Dan mereka dahulukan pendapat dalam madhab daripada hadis. وحرموا الخروج عن مذاهبهم. Dan mereka mengharamkan sikap menyimpang atau keluar dari madhab mereka. فأوجبوا على الناس أن يتبعوا أحد المذاهب الأربعة. Maka mereka wajibkan kepada manusia untuk mengikuti salah satu dari madhab yang empat. ثم اختلفوا كل يرجح مذهبه. Kemudian mereka berselisih masing-masing menguatkan madhabnya. Wa annahu huwa al-wajib ittiba'uh. Dan bahwa madhabnya lah yang wajib diikuti. Wa ishtadda al-khilafu bainahum. Dan perselisihan semakin sengit di antara mereka. Hatta sufikat ad-dima'. Hingga ditumpahkan darah-darah. Wa intuhikat al-a'rad. Dan dicemarkan kehormatan-kehormatan. Wa naqala lana at-ta'rikhu fi safahatihi. Dan sejarah telah menukilkan di dalam lembaran-lembarannya kepada kita ahdathan mu'sifah, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Min dhalika anna qaryataini fi min qura Khurasan. Di antaranya ada dua buah desa dari desa-desa yang ada di Khurasan. Ihdahuma syafi'iyyah fi ma yad'un. Salah satu dari keduanya bermadhab Syafi'i menurut pengakuan mereka. Wal ukhra Hanafiyyah. Dan yang lainnya bermadhab Hanafi. Falam yazalu mukhtalifin. Mereka terus menerus berselisih. Thumma iqtatalu. Kemudian mereka saling berperang. Hatta hatta abadul qaryatain, hingga mereka hancurkan kedua desa tersebut. Wasahhalu dukhul at-tatar, dan mereka memberikan kemudahan masuknya at-tatar. Famin a'zami asbab tasallut al-kuffar, maka di antara sebab terbesar orang-orang kafir menguasai qadiman wa hadithan, menguasai kaum muslimin dulu dan kini. Kama dzakara dzalika kullun min, sebagaimana hal itu disebutkan oleh masing-masing dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah fi risalatihi al-Furqan bain al-haqqi wal-batil, di dalam risalahnya Al-Furqan bain al-haqqi wal-batil. Wa Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, dan Ibn Abi al-Izz al-Hanafi as-Salafi, as-Salafi rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala fi risalatihi, di dalam risalahnya النهي الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. أو في مقدمة رسالته بيان مشكلات الهداية. أو في مقدمة رسالته بيان مشكلات الهداية. مشكلات الهداية. الهداية متن فقهي حنفي. الهداية adalah sebuah matan fikih dalam madhab Hanafi. للمرغناني. Limirghinani. Wa alaihi syuruhatun wa takharij wa kutub, dan kitab ini ada syarah-syarah dan komentar-komentarnya. Wa hadha al-allamah Ali ibn Abi al-Izz al-Hanafi, dan al-allamah ini yaitu Ali ibn Abi al-Izz al-Hanafi, huwa syarih al-aqidah at-tahawiyyah, ia adalah pensyarah al-aqidah at-tahawiyyah. Ibn Abi al-Izz, na'am, karya Ibn Abi al-Izz. Dzakara hadha'ula'i wa ghairuhuma, beliau menyebutkan anna min asbab tasliit al-kuffar, bahwa di antara keadaan orang-orang kafir menguasai al-furq al-hasil bain al-muslimin, menguasai kaum muslimin adalah perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin. Sawa'an kanat furqa 'aqaidiyah, sama saja apakah ia perbedaan atau perpecahan dalam masalah akidah, au furqah fiqhiyah, atau perpecahan atau perbedaan dalam masalah fikih. Wa balagha min ta'assub atba'il madhahib, dan telah sampai sikap fanatik di dalam madhab. An afta ba'dhum bi'adami as-salah khalf ashab al-madhhab al-akhar, di mana salah seorang di antara mereka berfatwa tidak sahnya salat di belakang salah satu madhab yang lain. Hatta wasala bihim al-hal, hingga sampai kepada kondisi ila an ahdathu fil islam bid'atan 'azimah, mereka mengadakan sebuah bid'ah yang besar di dalam Islam. An ja'alu fil masjid al haram 4 manabir, mereka membuat 4 mimbar di dalam al masjid al haram. Wa 4 maharib, dan 4 mihrab. Fa idza hana waqtu as-salah, apabila waktu salat telah tiba, attajaha ashabu kulli madhhab ila imam madhhabihim, maka masing-masing penganut madhab menuju imam madhab mereka. Wanada ba'duhum ba'dha, dan sebagian mereka memanggil sebagian yang lain. Syafi'i syafi'i huna shalah, syafi'i syafi'i di sini salatnya. Anta maliki, engkau maliki. Maliki huna shalah, maliki salatnya di sana. Hanafi huna shalah, Hanafi salatnya di sana. A'udzu billahi min hadhihi al-bid'ati al-'azimah, aku berlindung kepada Allah dari bid'ah yang besar ini. La yardaha Abu Hanifa wala Malik wala Syafi'i wala Ahmad, ia tidak diridhai oleh Abu Hanifa, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Wala yardaha ahadun min a'immati al-Islam, dan tidak pula hal itu diridhai oleh seorang pun dari imam kaum muslimin. Wa kanat hadhihi al-bid'ah al-khabithah, dan bid'ah yang jelek ini fil haram, yang terjadi di Al-Haram. Hatta azalaha al-imam al-mujaddid Abdul Aziz al-Saud rahimahullah, terus berlangsung hingga ia dihilangkan oleh Malik Abdul Aziz, Al-Malik mujaddid, Abdul Aziz, seorang mujaddid pembaharu. Wa syakarahu ulama'ul Islam, dan para ulama Islam mengucapkan terima kasih kepadanya. As-sadiqun al-munsifun, para ulama yang jujur dan bersikap adil. Wasajjalu syukrahum fi kutubihim wa rasailihim, dan mereka mencantumkan ucapan terima kasih mereka di dalam kitab-kitab dan risalah-risalah mereka. Min ulama'il Arabi wa ghairihim. Dari para ulama, dari kalangan orang-orang Arab atau selain mereka. Min al-Hind wal Pakistan. Dari India dan Pakistan. Wa Misr wal Syam wa ghairiha. Mesir, Syam dan yang lainnya. Ma baqiya illa al-muta'assibun. Tidak tersisa kecuali orang-orang yang fanatik. Al-jahilun. Yang jahil. Alladzina asarru ala jahalatihim. Yang bersikeras terhadap kejahilan mereka. Wa ta'anu fid dawlati as-su'udiyyah ayyadaha Allah liqam'iha hadhihi al-bid'ah. Dan mencela negara Arab Saudi karena telah membasmi bid'ah ini. Wa yutalibuna bi'i'adati hadhihi al-bid'ah al-khabithah. Dan mereka menuntut agar bid'ah yang jelek ini kembali dihidupkan. Kaifa satad'u ila al-islam wa antum mutafarriqun? Bagaimana kalian menyeru kepada Islam dalam keadaan kalian berpecah belah? كيف لو أدرك الإعلام الحرم وهم على أربعة محاريب؟ لو جاء الإعلام المعاصر هذا. Dan bagaimana media yang ada di zaman ini menyampaikan berita dalam keadaan mereka empat madhab? ونقل إلى العالم. Dan menukilkannya ke segenap alam, segenap dunia. انظروا الى المسلمين يصلون اربعه في مسجد واحد ووقت واحد. Perhatikanlah kaum muslimin salat dengan empat bagian dengan empat mazhab. اذا خالفوا هؤلاء الائمه. Yaitu pada waktu yang sama dan mereka telah menyelisihi para imam. بالنهي عن تقليدهم. Dengan larangan untuk taklid kepada mereka. وهم ايضا قد خالفوا الكتاب والسنه والصحابه. Mereka juga telah menyelisih Al-Qur'an, As-Sunnah dan para sahabat. Wa aula an-nas bil a'immah al-arba'a wa ghairihim min al-a'immah. Aula an-nas. Dan orang yang paling utama humul ladzina 'amilu bis-sunnah. Adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah. Wa'tadharu liman khalafaha min al-a'immah. Dan menyampaikan atau memberikan udzur kepada para imam yang menyelisih mereka. Hatta inna ba'd al-muta'assibin. Hingga sebagian orang-orang yang fanatik. Mimman lam yantafi' bil 'ilm. Dari kalangan mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari ilmu. Wa yakhtimu al-Bukhari wa Muslim kulla syahr. Dan ia berkhidmat kepada Sahih Bukhari setiap bulan. Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim. Marra ala hadithin fi Sahih Muslim. Mereka melewati sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Faqal. Maka ia mengatakan. Hadha al-hadith qala kada. Hadis ini mengatakan demikian. Wa qala Abu Hanifah kada bi khilafih. Dan Abu Hanifah berpendapat demikian. Berbeda dengan hadis itu. Qala wala adri ma huwa ar-rajih. Dan saya tidak tahu mana yang kuat. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hal hunaka tarjih baina qawli Rasulillah wa qawli ghairihi? Apakah ada tindakan tarjih memilih mana yang kuat antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat selainnya? Hadha yarfuduhu al-a'imma kulluhum. Ini adalah tindakan yang ditolak oleh semua imam. Wa li hadha yasifuna ahli as-sunnah wal hadith. Oleh karena itu mereka menyifati ahlus sunnah dan ahlul hadith. A'ni ha'ula'il muta'assibin. Yaitu yang saya maksud adalah orang-orang yang fanatik tersebut. Bi'annahum yakhrujuna 'anil madhahib al-arba'ah. Bahwasanya ahlus sunnah keluar atau menyimpang dari madhab imam yang empat. Naqul wa man qala laka anna al-wajib al-madhahib al-arba'ah. Maka kita katakan, siapakah yang mengatakan wajib mengikuti madhab yang empat itu? Wa man qala laka innahu la yajuz al-khuruj an ahad min al-a'imma al-arba'ah? Dan siapa yang mengatakan kepadamu bahwasanya tidak boleh keluar dari pendapat imam yang empat? Thumma anta lasta muttabi'an li ahad min al-a'imma al-arba'ah. Kemudian kau bukanlah orang yang mengikuti salah seorang dari imam madhab yang empat. Li umur. Karena beberapa alasan. Al-amr al-awwal. Alasan yang pertama, annaka fi aqidatik lasta ala aqidati al-a'immah al-arba'ah. Bahwa dalam akidahmu engkau tidak mengikuti akidah imam yang empat. Al-a'imma al-arba'a kulluhum. Imam yang empat seluruhnya. Ya'taqiduna anna Allah fis sama. Mereka meyakini bahwa Allah berada di atas langit. Wa annahu 'alal 'arsyi istawa. Dan bahwa Allah beristiwa di atas 'arsy. Wa yukaffiruna man khalafa dhalik. Dan mereka mengkafirkan orang yang menyelisih hal itu. Kama ruwiya dhalik 'an Abi Hanifah wa ghairihi. Sebagaimana hal itu diriwayatkan dari Abi Hanifah dan selainnya. Wa anta madza ta'taqid? Dan kau apa keyakinanmu? Ta'taqid anna Allah fi kulli makan. Engkau meyakini bahwa Allah berada di semua tempat. Wa tuharrif wa tubaddil fil istiwa wa la tusallim. Engkau merubah dan mentakwil tentang istiwa dan kau tidak tunduk. Al-a'imma al-arba'a yuthbituna asma' Allah wa sifatih. Imam yang empat menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa aqaiduhum fi hadha mawjudah. Dan akidah-akidah mereka tentang hal ini ada. Wa yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsah. Dan mereka menyifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang disifati oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anta wa atba' wa syiyakhuk ala ayyi aqidah fi sifat. Sedangkan kau dan guru-gurumu di atas keyakinan apa dalam masalah nama-nama dan sifat Allah? Anta ala aqidati man jaa ba'dahum. Engkau berada di atas akidah orang-orang yang datang setelah mereka. Fakathirun minal muntasibina mathalan ila Abi Hanifah. Banyak dari kalangan orang-orang yang menyandarkan diri kepada Abu Hanifah misalnya. Wa madhhabihi. Dan madhhabnya. Wa huwa minhum bari. Dan ia berlepas diri dari mereka. Kanu Jahmiyah wa Mu'tazilah. Mereka adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa 'adzabul a'immah. Wa 'adzabul a'immah. Dan mereka menyiksa para imam. Ka Ahmad wa ghairihi min al-a'immah. Seperti Ahmad dan para imam yang lainnya. Wa qamat fitratu khalqil Qur'an 'ala aydihim. Dan terjadi fitnah bahwa Al-Qur'an itu merupakan makhluk dengan atau melalui tangan-tangan mereka. Wa hum yusarrihun. Dan mereka menyatakan dengan jelas. Yaqulun nahnu 'ala madhhabi Abi Hanifah fil fiqh faqat. Mereka mengatakan kami berada di atas mazhab Abi Hanifah dalam masalah fikih saja. Amma fil aqidah fala. Adapun dalam masalah akidah maka kami tidak berada di atas akidahnya. Wa hakadha yujad fi atba'i Malik wal Syafi'i. Demikian pula hal ini ditemukan pada para pengikut Syafi'i dan Malik. Bal laysu atba'an lahuma 'ala al-haqiqah. Dan padahal dan mereka bukanlah para pengikut yang sebenarnya bagi mereka. Innama yantasibuna ilaihima fil fiqhi faqat. Sesungguhnya mereka hanya menyandarkan diri kepada kedua imam tersebut dalam masalah fikih saja. Walakin fi aqidatihi. Akan tetapi di dalam akidahnya. Tajiduhu ala al-madhhab al-qadim lisyaikh Abi al-Hasan al-Ash'ari. Mereka berada di atas mazhab yang lama dari Abil Hasan Al-Asy'ari. Wa huwa jaa'a ba'da ulaika al-a'immah. Dan ia datang setelah para imam tersebut. Taqriban tuwfiya 'am 320 atau kadza, na'am. Ia wafat lebih kurang 300 sekian. Wa laysa hatta 'ala 'aqidati asy-syekh Abil Hasan Al-Asy'ari al-akhirah allati mata 'alayha. Mereka bahkan tidak berada di atas aqidah Abil Hasan Al-Asy'ari yang terakhir. Wa dawwanaha fi kutubih. Dan yang ia tulis di dalam kitabnya. Mithl kitab al-Ibana. Seperti kitab al-Ibana. Maqalat al-Islamiyyin. Maqalatul Islamiyyin. Fa hadhihi al-kutub fil jumlah. Maka kitab-kitab ini secara umum tam yamshi fiha ala aqidati as-salaf wal a'immah. Berjalan di atas aqidah para salaf dan para imam. Wahakadha tajid atba' awal muntasibin ila madhab Malik minal mutaakhirin. Demikian pula engkau dapati para pengikut atau orang-orang menyandarkan diri kepada madhab Malik yang datang kemudian. Fayantasibuna ila Malik fil fiqh faqat. Maka mereka menyandarkan diri kepada Malik dalam masalah fikih saja. Yaqulun ammal aqidah fa asy'ari. Maka mereka mengatakan adapun dalam masalah akidah maka kami Asy'ari. Walaysu 'ala al-Asy'ariyyah al-haqiqiyyah allati kana mata 'alayha Abu al-Hasan. Dan mereka bukanlah berada di atas akidahnya Al-Asy'ari yang sebenarnya yang ia meninggal dunia dalam meyakini akidah itu. Wa hakadha 'inda al-Hanabilah. Demikian pula di kalangan Al-Hanabilah. Kana ba'dul kathir min al-mutaakhirin minhum. Banyak dari kalangan mereka yang datang kemudian. Wa khassa ba'da maut Syekh al-Islam wa talamidhih. Secara khusus setelah wafatnya Syekhul Islam dan para murid beliau. Nasarul madhhab al-Asy'ari. Mereka membela madhab al-Asy'ari. Wa hum yadhunnun annahu madhhab Ahmad. Mereka menyangka bahwa itu adalah madhab Ahmad. Wal Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal. A'zamul a'imma al-arba'a ibtila'an min ajli al-aqidah. Adalah orang dari imam yang empat yang paling besar ujian dan cobaannya dalam masalah akidah. Sujina wa durib. Ia dipenjara dan dipukul. Wa tataba'a 'ala ta'dhibi thalatha min al-khulafa. Dan tiga orang khalifah berturut-turut menyiksanya. Wa huwa sabir 'ala 'aqidatihi. Dalam keadaan beliau sabar memegang akidahnya. Wa yanha 'anil khuruj 'ala waliy al-amr was-sultan. Dan beliau melarang tindakan memberontak kepada penguasa. Falam yufarrad fi i'tiqadihi. Falam yufarrad fi 'aqidatihi. Maka ia tidaklah mengabaikan akidahnya. La fil asma'i was-sifat. Tidak di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wala fi tahrimil khuruj 'ala al-hakim. Dan tidak pula di dalam pengharaman memberontak kepada penguasa. Walam yukaffir umara'ahu wa wulatahu. Dan tidak pula beliau mengkafirkan para pemimpin dan penguasanya. Ma'a i'tiqadihi anna qawla bi khalqil Qur'an kufur wa ijma'is salaf 'ala dhalik. Dalam keadaan beliau meyakini bahwa pendapat yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk merupakan kekafiran. Lakin hadzal mu'ayyan. Akan tetapi orang tertentu ini lam yukaffirhu. Tidak beliau kafirkan. Liqiyamish syubhah. Karena adanya syubhat. Aina alladhina yatasara'una al-yawm. Manakah orang-orang yang tergesa-gesa pada hari ini? Fayukaffirun. Mereka mengkafirkan. Kul man qala bid-demokratiyah. Semua orang yang berpegang dengan sistem demokrasi. Au hatta intasaba ila as-sufiyyah. Atau hingga terhadap orang-orang yang menyandarkan diri kepada orang-orang sufi. Au hatta intasaba ila as-syi'ah. Atau orang-orang yang menyandarkan diri kepada Syiah. Fayukaffiruna kullu wahidin bi'ainihi. Maka mereka mengkafirkan masing-masing individu darinya. Nas'alullah al-'afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dari hal itu. Haula laysu ala tariqatil a'immah. Mereka tidak berjalan di atas metodenya para imam. Fa kana ba'du haula'i muntasibin li madhhab Ahmad. Sebagian orang-orang yang menyandarkan diri kepada madhab al-Imam Ahmad. Yu'attiluna sifatillah azza wa jalla. Mengingkari sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ma'a syuhrati madhhab Ahmad fi hadzal bab. Dalam keadaan madhab Ahmad masyhur, terkenal dalam perkara ini. Hatta sara kull man yuthbit as-sifat. Hingga setiap orang yang menetapkan sifat-sifat Allah. Kana yusamma fi ba'd al-azman. Dinamakan pada sebagian zaman. Hanbali. Hanbali. Laysa fil fiqh. Bukan dalam masalah fikih. Walakin aqidatuhum. Akan tetapi akidahnya. Ay aqidati as-salaf. Yaitu akidah salaf. Fa anta alladhi tantasib ila al-a'imma al-arba'ah. Maka engkau yang menyandarkan diri kepada imam yang empat. Lasta aidan ala aqidatihim fil asma'i was sifat. Engkau juga tidak berada di atas akidah mereka dalam nama-nama Allah dan sifatnya. Thalithan. Yang ketiga. Lasta ala aqidatihim wa aqwalihim fi ta'amul ma'al qubur. Engkau tidak berada di atas akidah mereka di dalam muamalah mereka terhadap kuburan-kuburan. Fakanu yanhaun 'anil bina'i 'ala al-qubur. Maka mereka melarang membangun bangunan di atas kuburan. Wa bina'il masajid 'alayha. Dan membangun masjid di atas kuburan-kuburan. Was-salati 'indaha. Dan salat di dekat kuburan. Aw as-salati 'ilayha. Atau salat menghadap ke kuburan. Wa yarwun al-ahadits fi la'ni man fa'ala dhalik. Dan mereka meriwayatkan hadis-hadis tentang dilaknatnya orang yang melakukan hal itu. Wa annahu min al-kaba'ir. Dan bahwa ia termasuk dosa besar. Wa annahu min wasa'il asy-syirk. dan bahwa ia termasuk jalan yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Al-mu'addi ila ta'zimil quburi wa man fiha. Yang menggiring kepada diagungkannya para penghuni kubur. Wa kalimatuhum fi hadha ma'rufah. Dan ucapan mereka di dalam hal ini telah diketahui. Unzurha majmu'a aw unzur ba'daha. Unzur ba'daha fi kitab tahdhir as-sajid min ittikhadh al-qubur masajid lil-'allamah al-Albani rahimahullah. Lihatlah sebagiannya di dalam kitab Tahdhirus Sajid lil-'allamah al-Albani rahimahullah. والآن أين كثير ممن يزعمون الانتساب إلى الشافعية أو المالكية أو غيرهم؟ أين هم من هذا؟ manakah di manakah mereka yang menyandarkan diri kepada Asy-Syafi'iyah atau yang lainnya dari perkara ini؟ رابعا yang keempat أنت لست على مذهبهم في باب العبادة والسلوك والأذكار. Engkau tidak berada di atas madhab mereka di dalam masalah ibadah, kemudian perilaku dan zikir-zikir. Fahum kanu mutaqayyidin bis sunnah sahihah. Mereka terikat dengan sunnah yang sahihah dalam hal ini. Wa anta ittakhadhta laka tariqah. Sedangkan kau membuat jalan atau cara yang baru. Min turuqis sufiyyah. Dari metode-metode orang-orang sufi. Wa taqul fi kalimatik. Dan kau mengatakan di dalam ucapanmu, anta syafi'iyul madhhab. Engkau bermadhab Syafi'i. Asy'ari al-aqidah. Berakidah Asy'ari. Jishti at-tariqah. Bertariqah Jishti. Au syadzili at-tariqah. Atau syadzili tarekatnya. Au rafa'i at-tariqah. Rifa'i. Atau bertariqah rifa'i. Au tijani at-tariqah. Atau bertariqah tijani. 3000 tariq. 3000 tariq. 3000 tariq tarekat. Limadha tattakhidh tariqan lam yakun 'alayha asy-Syafi'i? Mengapa engkau tidak mengambil jalan? Mengapa engkau mengambil jalan yang tidak dilakukan oleh Asy-Syafi'i? Wala Ahmad wala Malik. Dan tidak pula dilakukan oleh Ahmad dan Malik. Wa tasma' wa tajid fi kutubihim. Dan kau mendengar dan kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Al-Malikiyyu madhhaba. Bermadhab Maliki. Al-Asy'ari aqidah. Berakidah Asy'ari. At-Tijani tariqah. Bertariqah Tijani. Aw as-Siddiqi tariqah. Atau bertariqah Siddiqi. Limadha la takun Maliki aqidah wa fiqh wa tariqah? Mengapa engkau tidak mengatakan Maliki dalam masalah akidah dan tariqah? Wa Syafi'i aqidah wa fiqh wa tariqah. Dan Syafi'i dalam masalah akidah, fikih dan tariqah. Wa in kana al-ashl an nakuna jami'an muhammadiyyun. Dan sekalipun pada asalnya kita semua adalah muhammadiyyun. Falam yad'una Asy-Syafi'i li an nakuna syafi'iyyah. Syafi'i tidak mengajak kita untuk menjadi Syafi'i. Wa lam yad'una Ahmad bin Hanbal li nakuna Hanabilah. Tidak pula Ahmad mengajak kita untuk menjadi Hanabilah. Walam yad'una Malik linakuna Malikiyah. Malik tidak mengajak kita untuk menjadi Malikiyah. Walam yad'una Abu Hanifah linakuna Hanafiyah. Abu Hanifah tidak mengajak kita untuk menjadi innama da'una ila al-kitab Hanafiyah. Da'una ila al-kitab was sunnah wa aqwal as-sahabah. Sesungguhnya mereka menyuruh kita untuk berpegang kepada Al-Qur'an, sunnah dan pendapat para sahabat. Fa nahnu fil haqiqah lahum muttabi'un. Maka sebenarnya kitalah yang mengikuti mereka. Wa bi wasayahum akhidun. Dan mengambil wasiat-wasiat mereka. Lina'khudh al-madhhab asy-Syafi'i. Kita ambil misalnya madhab Syafi'i. Al-Imam Ibn Khuzaimah, Abu Bakar, Muhammad Ibn Ishaq. Al-Imam Khuzaimah, Ibn Khuzaimah, Abu Bakar, Muhammad Ibn Ishaq. Muhammad Ibn Ishaq, Sahibus Sahih. Pengarang kitab As-Sahih. Wa huwa min min alladhina darasu ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau termasuk ulama yang mempelajari madhab Syafi'i. Bal yaqulu fi sahihihi. Bahkan beliau mengatakan di dalam kitab sahihnya. Qala Muttalibiyyuna. Karena al-Imam Asy-Syafi'i min bani Abdul Muttalib. Muttalibiyyun mengatakan. Wa qala imamuna al-Muttalibi. Dan Imam kami Al-Muttalibi mengatakan. Wa min kutubihi fil aqidah. Dan di antara kitab beliau dalam masalah akidah. Allati fiha aqidatus salaf. yang di dalamnya tertera akidah para salaf dan akidah Syafi'i, kitab at-tauhid Ibnu Khuzaimah, karangan Ibnu Khuzaimah. Falladzina yantasibuna ila Syafi'i al-yawm aina hum min hadzal kitab, orang-orang yang menyandarkan diri kepada mazhab Syafi'i, di manakah mereka dari kitab ini? Bal sahibu Syafi'i wa tilmidhu, bahkan sahabat Syafi'i dan murid beliau, wa mukhtasiru ilmi, dan orang yang meringkas ilmu beliau, wa huwa al-imam al-Muzani, yaitu al-imam al-Muzani, alladhi ikhtasara ma'ruf fi kutub asy-Syafi'iyyah mukhtasar al-Muzani, yang dikenal dengan mukhtasar al-Muzani, bal min kutub al-ilm ma huwa khas bisy-Syafi'iyyah kutubna kutub al-ilm, bahkan ia merupakan kitab-kitab ilmu, wa syaraha hadha al-kitab 'adadun min al-ulama, dan kitab ini telah disyarah oleh sekelompok ulama, minhum al-Mawardi fil Hawi, di antaranya adalah Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi, wa ghairuh, dan selain mereka. Al-Muzani rahimahullah tilmidhu Asy-Syafi'i, Al-Muzani adalah murid Asy-Syafi'i, wa lahu risalah syarh as-sunnah, dan ia memiliki risalah yang berjudul Syarh as-sunnah, dzakara fiha 'aqidat al-a'immah, beliau menyebutkan di dalamnya akidah para imam, wa minhum al-imam Asy-Syafi'i, di antaranya adalah al-imam Asy-Syafi'i, wa hakadha al-imam Abu Bakr Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri, demikian pula Al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri, faqih Asy-Syafi'iyyah fi Al-Haram Al-Makki, ahli fikih di dalam mazhab Asy-Syafi'iyyah di Al-Haram Al-Makki, wa sahibu kitab Asy-Syari'ah, dan pengarang kitab Asy-Syari'ah, min a'zami wa ahsani al-kutub fi 'aqidati as-salaf wa ahli as-sunnah, termasuk kitab yang paling baik tentang akidah salaf, wa hakadha fi madhhab Malik, demikian pula dalam mazhab Malik. A'immah kanu ala al-aqidah as-sahihah ma'ah, para imam yang berada di atas akidah yang benar bersama beliau. Kama tajiduha fi kathir min kutubi ahli as-sunnah al-malikiyyah, sebagaimana yang kau dapati di dalam kitab-kitab Malikiyah. Wa min ashhari dhalik, dan di antara yang paling masyhur adalah Usul as-sunnah libni Abi Zamanin al-Malikin, Usul Sunnah karya Ibnu Zamanin Al-Maliki. Dzakar al-aqidah as-salafiyyah, beliau menyebutkan akidah salafiyah fi kulli al-abwab, di dalam semua bab. Wa hiya aqidatu Malik wa ikhwanihi al-a'immah, dan ia adalah akidah Malik dan para saudaranya. Al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, Al-Imam Abu Zaid al-Qayrawani, al-mulaqqab bi Malik as-saghir, yang digelari dengan Malik yang kecil. وبالمناسبه تذكرت الشافعي الصغير فمن هو, dan berkaitan dengan hal ini saya mengingat gelar Asy-Syafi'i As-Saghir, Syafi'i yang kecil. Min tuwfi 'am 307 taqriban lil hijrah, ia wafat pada tahun lebih kurang 307 hijriah. Hal ta'rifunahu, apakah kalian mengetahuinya? Am ujawib ana, طيب الوقت مشي أم أجاوب أنا؟ قولي أجاوب أنا. Saya yang akan menjawabnya. أبو العباس ابن سريج. أبو العباس ابن سريج. معروف من كبار فقهاء الشافعية. Ia dikenal sebagai ulama kibar dari kalangan Syafi'iyah. وقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ, الذهبي telah menyebutkan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, كذلك نسخة فيها عقيدته, yaitu naskah, sebuah naskah yang di dalamnya terdapat akidahnya. Fahakadha min ulama' al-Malikiyah idzan Ibnu Abi Zaid, demikian pula para ulama al-Malikiyah, Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, yaitu Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, fi risalah ma'rufa, di dalam sebuah risalah yang telah dikenal, wa Ibnu Abdul Barr, dan Ibnu Abdul Barr, wa Abu Amr al-Talamanki, dan Abu Amr al-Talamanki, dan banyak selain mereka. Mabaw ala 'aqidah as-salaf, mereka berada di atas akidah salaf, wa ala aqidati haula'il a'immah, mereka berada di atas akidah para imam ini. Limadha taraktumuhum, mengapa kalian meninggalkan mereka? Wa qad saru fil 'aqidah 'ala sayrin sahih, padahal mereka telah berjalan di atas jalan yang benar dalam masalah akidah. Amma haula', adapun mereka, faqad qassamu maratib ad-din, maka mereka telah membagi kedudukan atau tingkatan agama. Kam maratib ad-din, seperti tingkatan agama. Man yadhkur maratib din al-Islam, siapa yang bisa menyebutkan tingkatan agama Islam. Tafadhal ya ammi, tafadhal. Ya. Ah? Ah? Huwa ammi hadha al-am. Iya. Iya, Pak. Muslim. Islam, ayo. Muslim. Iman. Iman mu'min ihsan. Masyaallah, masyaallah, barakallah ammi atha al-yad. Ay, masyaallah. Barakallah. Tayyib. Man yadhkur dalil hadhihi al-maratib? Hayya. Siapa yang bisa menyebutkan dalil tingkatan-tingkatan ini? Ajabta ams ma'ana? Anta. Ams ajabta huna? La. Tafadhal. Hadis Jibril, ahsant. Lamma sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an al-islam wa 'an al-iman wa 'an al-ihsan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, iman dan ihsan. Syabab as-sighar. Fa dzakara fil Islam arkanahu al-khamsah. Maka beliau menyebutkan tentang Islam rukunnya yang 5. Wa dzakara fil iman arkanahu as-sittah. Dan beliau menyebutkan tentang rukun iman dalam iman rukunnya yang 6. Wa dzakara al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Dan beliau menyebutkan tentang ihsan yaitu seolah-olah engkau beribadah kepada Allah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tadri haula madza sana'u? Kalian apakah engkau tahu apa yang mereka perbuat? Ifhamu kaifa wasala bihimul batin. Perhatikanlah, pahamilah bagaimana mereka sampai kepada kebatilan. Wa kaifa khalafu sunnah wa khalafu al-a'immah. Bagaimana mereka menyelisih sunnah dan menyelisih para imam? Qalu hadis Jibril. Mereka mengatakan hadis Jibril. Qassamu thalatha aqsam. Mereka bagi menjadi 3 bagian. Qalu al-islam takunu ala madhhab ahad al-a'immah al-arba'ah. Mereka mengatakan Islam berada di atas salah satu imam madhhab yang 4. Wal iman takun imma ala al-madhhab al-ash'ari aw al-madhhab al-maturidi. Dan iman boleh jadi berada di atas madhab Asy'ari atau Maturidi. Amma al-ihsan fala takun la ala madhhab Asy-Syafi'i wala ala madhhab Asy'ari wal Maturidi. Takun ala ihda at-turuq as-sufiyyah. Adapun al-ihsan maka ia berada di atas salah satu tarekat sufi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hal kana hakadha as-sahabah? Apakah demikian para sahabat itu? Al-Islam ala tariqat imam wal is'iman ala tariqat akhar wal ihsan ala tariqat thalith. Bahwa Islam itu berada di atas metode tertentu dan iman berada di atas metode yang lain, demikian pula al-ihsan. Hadha dhalal fid din. Ini merupakan kesesatan dalam agama. Qulu tayyib hal Malik wasy-Syafi'i lam yakuna fil iman wal ihsan ala tariqan sahih? Apakah Malik dan Asy-Syafi'i tidak berada di dalam metode yang benar dalam masalah Islam dan iman? Antal ladzi tat'an fil a'immah wa laysa nahnu. Engkaulah yang telah mencela para imam, bukan kami. Anta taqul al a'immah fil Islam. Engkau mengatakan bahwa para imam dalam masalah Islam adalah hal yang baik. Amma fil iman wa fil ihsan la ta'khudh minhum, khudh min ghairihim. Adapun dalam masalah iman dan ihsan, janganlah engkau mengambil dari mereka. Faqat ittaba'tahum fi ma taz'um fi martaba wahida min maratibid din. Engkau telah mengikuti satu tingkat dari beberapa tingkat agama. Wa anta ghair sadiq fi ittiba'ihim hatta fi hadhihi al martabah. Ghair sadiq. Dan engkau tidak benar di dalam mengikuti tingkatan ini. Wa tu'linha sharihah. Dan kau umumkan secara jelas annaka fi martabatain min maratibid din, bahwa engkau di dalam 2 tingkatan dari tingkatan agama. Wa hiya martabatul iman wal aqidah wa masailiha, yaitu dalam masalah akidah, iman dan masalah-masalahnya. Wa martabatul ihsan wa ibadatil qulub, dan dalam masalah ihsan dan ibadah hati. Anta tusarrih bi annaka lasta muttabi'an fiha lil a'immah, bahwa engkau menyatakan dengan jelas bahwa engkau tidak mengikuti para imam. Limadha? Mengapa demikian? Hal kanu yajhaluna al-martabatain? Apakah mereka tidak mengetahui kedua tingkatan ini? Idzan anta tat'anu fihim bil jahl fi martabatain min maratib al-islam. Jadi engkau menuduh mereka bodoh dan jahil dalam kedua tingkatan ini. Al-jawab la. Jawabannya tidak. Bal kanu bihima alimin radhiyallahu anhum wa rahimahum. Melainkan mereka mengetahui kedua tingkatan ini. Walakinnaka tukhalif aqidatahum. Akan tetapi engkau menyelisih akidah mereka. Falau faradna. Jika misalnya annana khalafnahum fil fiqh. Kita menyelisihi mereka dalam masalah fikih. Fi ba'dil masail. Pada sebagian masalah. Limaji'il hadis bi khilaf qawlihim. Karena adanya hadis yang menyelisih pendapat mereka. Fa'amilna bi amrihim. Maka kita mengamalkan perintah mereka. Faqaddamna al-hadits 'alaihim. Faqaddamna al-hadits 'ala qawlihim. Maka kita mendahulukan hadis daripada pendapat mereka. Lakin anta tusarrih bi annaka khalaftahum fi 'aqidatihim. Akan tetapi engkau menyatakan dengan tegas menyelisih akidah mereka. Ayyuhuma ashad? Manakah yang lebih parah? Man khalafahum fi 'aqidatihim am fi ba'd al-masail al-fiqhiyyah? Orang yang menyelisihi mereka dalam masalah akidah atau dalam masalah sebagian atau dalam sebagian masalah fikih. Al-jawab wadih. Jawabannya jelas. Anna al-mukhalif lahum fil aqidah ashad. Bahwa orang yang menyelisih mereka dalam masalah akidah lebih parah. Wa ma'a hadha yatabajjahun. Bersama hal ini mereka berbangga. Wa annahum atba'ul a'immah. Bahwa mereka adalah para pengikut imam. Wa yadhummuna ahlus sunnah. Dan mereka mencela ahlus sunnah. Al-atba' al-haqiqiyin. Yang mereka merupakan para pengikut yang sebenarnya. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Hadhihi maratibul Islam. Inilah tingkatan agama Islam. Nakunu fiha ala ma kana alaihi as-sahabah. Kita berada di dalamnya berdasarkan apa yang para sahabat berada di atasnya. Fil Islam wal iman wal ihsan. Di dalam Islam iman dan ihsan. Wa ala ma kana alaihi al-a'imma was-salaf. Dan berdasarkan apa yang para imam dan salaf berada di atasnya. Wa la nuqassimul maratib. Dan kita tidak membagi tingkatan-tingkatan. Martabah lil-a'immah. Tingkatan para imam. Wa martabah lil-mutakallimin. Dan tingkatan untuk para mutakallimin. Wa martabah lil-turuqiyin. Dan tingkatan untuk para ahli tarekat. Ma hakadha anzalallah. Tidak demikian Allah menurunkan. Wa ma hakadha kana Rasulullah wa ashabuh. Dan tidak pula demikian keadaan Rasulullah dan para sahabat beliau. Wa ma hakadha awsana al-a'imma rahimahumullah. Dan tidak demikian para imam mewasiatkan kepada kita. Fa hal min ruju'in ayyuhan nas ila sunnah? Apakah tidak ada rujuk kepada sunnah wahai manusia? Wa hal min iqla'in jaddin an hadhihi al-bid' wa ad-dalalat? Tidakkah kalian meninggalkan kejahilan dan kesesatan ini? Wa tarkin li hadhihi al-mukhalafat al-'aqadiyyah wal-fiqhiyyah wal-'amaliyyah? Dan meninggalkan penyelisihan dalam masalah akidah dan amalan ini. Hatta tajtami' al-qulub 'ala as-sunnah. Hingga hati-hati itu bersatu di atas sunnah. Wa ta'talif al-ummah. Dan umat ini bersatu. Wa taqwa kalimatuha. Dan menjadi kuat kalimat mereka. Wa yandahir aduwuha. Dan menjadi gugur musuh mereka. Wa nakunu aunan liulati amriha ala alkhair. Dan kita menjadi penolong bagi para penguasa terhadap kebaikan. Wa fin nafsi syai'un kathir. Dan di dalam diri ini masih banyak yang akan disampaikan. Walakin arju an yanfa'allahu bima taqaddam. Dan saya namun saya berharap Allah memberikan manfaat apa yang telah dengan apa yang telah saya sampaikan. Wa antum ala maw'id fil 'ashr wa ba'da al maghrib. Dan kalian memiliki waktu pelajaran yang lain setelah asar dan maghrib. Ma'a Syekh Ruzaiq hafizahullah. Bersama Syekh Ruzaiq hafizahullah. Syakara Allahu li jami'il qa'imin 'ala hadhihi ad-dawra wad-durus wa tansiqiha. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang menyelenggarakan daurah ini. Wa nashkur al-hukuma wal mas'ulina alladhina hayya'u hadha. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada negara ini dan para penanggung jawab terhadapnya. Wa nas'alullah lahumut tawfiq was-sadad wal-aun. Dan kita memohon kepada Allah agar mereka diberi taufik, kebenaran dan pertolongan. Fama kana min sawabin famin Allah. Apa kebenaran apa saja yang ada maka ia berasal dari Allah. Wa ma kana fi ma qultu min khata'in fa min nafsi wasyaitan. Dan kesalahan yang aku ucapkan maka ia berasal dari diriku sendiri dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. As'alullah an yahfadhal jami'a bihifdhih. Aku mohon kepada Allah semoga menjaga dan memelihara semuanya dengan penjagaan dan pemeliharaannya. Qabla al-qiyam lis-shalah baqiyat jaizatan. Sebelum kita melaksanakan salat tersisa dua hadiah. Fanahtaju ila su'alain. Maka kita membutuhkan dua pertanyaan. Aw su'alin wahid. Atau satu pertanyaan. Wahidun minkum yadha' as-su'al. Satu di antaranya kalian yang membuat pertanyaan. Wal akhar yujib. Dan yang lainnya menjawab. Fas-sa'il ya'khudh ja'izah wal mujib ya'khudh ja'izah. Maka yang bertanya mengambil hadiah dan yang menjawab juga mengambil hadiah. Ha, lakin labud an yakuna as-su'alu jayyidan wadhihan. Ha. Pertanyaan tersebut harus jelas dan baik. Satas'ali Aba Zaid. Tafadhal. Ha? Hadha al-jawab. Wa anta al-jawab. Tafadhal. Anda ستسأل. Ini jawab aja, Pak. طيب, ما هو السؤال عندك؟ خلنا نسمع من عم. هذا السؤال للطلاب ولا إلي أنا؟ Tanyaan. لا, نريد سؤال للطلاب. لا, أريد سؤال للطلاب حتى يفهم. جيد, أحسن. أبو زيد, سألت هذا السؤال السهل. أنت تحبهم. طيب. سألهم, قل سأل. Pertanyaannya, apa syarat diterimanya amalan? Nurid jawab min man lam yujib al ams. Naam. Hah? Tauhid. Aha. Hai. Ikhlas. Al ikhlas wal mutaba'ah. Ai sa'ala Abu Zaid ma huma syarta qabul al amal. Kay tarjim anta. Sa'ala Abu Zaid. Abu Zaid bertanya tentang apa syarat diterimanya amal. Walamma qultu su'alun sahal. Ketika saya mengatakan ini adalah pertanyaan yang mudah. Ay fi takrar ma'lumatihi 'ala al-ikhwah al-hadirin. Yaitu dalam hal diulangnya perkara ini kepada yang hadir. Wa illa fa hadha qa'imun 'alayhi ad-din kulluh. Wa illa fa hadha. Dan jika tidak, maka sungguhnya pertanyaan ini adalah perkara yang semua perkara agama dibangun di atasnya. Fa inna din al-islam. Sebab agama Islam itu qa'imun 'ala aslain, dibangun di atas dua pondasi. Al-asl al-awwal, pondasi yang pertama, alla yu'bada illa Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diibadahi kecuali Allah. Al-asl al-thani, pondasi yang kedua, alla na'budu Allah wahdahu illa bima syara'ahu, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Fadinuna kullu qa'imun 'ala hadhain al-aslain. Maka agama kita semuanya dibangun di atas pondasi ini. Wa syarhul lahumā. Dua pondasi ini dan syarah tentang keduanya. Wa tahdhīrun mimma khālafahumā. Dan peringatan dari hal-hal yang menyelisih keduanya. Wa bayānun likayfiyyati tahqīqihimā. Dan penjelasan tentang cara mewujudkan keduanya. Alla na'budu illa Allah wahdahu. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah semata. Wa alla na'budu Allah illa bima syara'a. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. As'alullah an yahfazakum bihifdhih wa yubarik fiikum ajma'in. Kami mohon kepada Allah semoga Allah menjaga kalian semua dan memberikan keberkahan kepada kalian semua. Wa an yajma'ana bikum qariban 'ala khair wa antum fi khair. Dan semoga Allah kembali mengumpulkan kita semua dalam waktu yang dekat di atas kebaikan. Wa an yazidana minhu qurba. Dan semoga Allah menambah kita semakin dekat kepadanya. Wa yazidana bihi wa bidinihi 'ilma. Dan semoga Allah menambahkan ilmu kita tentang dirinya dan agamanya. Wa yumurithan lil khasyah. Yang mewariskan perasaan takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya hanya para ulama. Wa an yarzuqana al-amal bima 'alimna. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita perihal mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala 'abdi wa rasulihi Muhammad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nusalli insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.